Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Baik saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Ayub pasal yang pertama dan kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ayub 1, 1 sampai 5. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membaca ini secara bergantian. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, terus bergantian hingga ayat yang kelima dari Ayub pasal yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Lima sama-sama. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudaraku yang kekasih, menjadi menarik kalau kita memperhatikan kisah Ayub. Ada banyak aspek. Ya, biasa kita akan mengingat Ayub, mengingat penderitaan dan bagaimana lepasnya Ayub dari penderitaan. Namun kali ini kita akan melihat sisi Ayub sebagai seorang pemimpin di dalam rumahnya, imam di dalam keluarganya. Ayub bukanlah orang miskin sehingga dia punya banyak waktu untuk melakukan apa di dalam rumahnya. Ayub juga lah bukan orang bodoh sehingga dia tidak bisa melakukan apapun kecuali mengurusi rumahnya saja. No, Ayub orang yang cukup sukses. Paling tidak representasi pintar ada pada dia dalam ungkap kata-kata yang disampaikannya. Ayub seorang yang kaya sudah pasti karena angka-angka kekayaannya muncul dengan amat sangat jelasnya dalam rentetan kalimat-kalimat yang luar biasa. Dari segi moral, Ayub sangat terpuji. Marilah kita mulai mendeteksi apa dan siapa Ayub ini. Dikatakan Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Saleh bukan sekedar gambaran orang suka beribadah atau soleh. Saleh adalah orang yang memilih menjauhkan diri dari hal-hal yang salah. Saleh adalah orang yang menyadari akan hidup dan bagaimana mengabdi kepada Allah. Dan dia seorang yang jujur, tidak ada dusta bagi dia. A adalah A dan tidak akan mengambil keuntungan dari situasi apapun. Menggambarkan, semakin melengkapi betapa hebatnya seorang Ayub. Ayub digambarkan sebagai takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Istilah menjauhi kejahatan dalam bahasa Inggris memakai integrity. Ayub adalah seorang yang dikatakan takut akan Allah dan mempunyai integritas. Integritas menjauhkan diri dari kejahatan artinya tidak mau berurusan bersenggolan apalagi jatuh ke situ. Sehingga istilah memikirkan pun dia tidak mau, merancang pikiran jahat dia tidak mau. Dia menjaga kesucian dirinya begitu luar biasa. Dia menjaga kesucian pikirannya begitu luar biasa. Bagi saya ini sangat mengagumkan. Kita bisa berdiskusi dengan tiap orang. Di pikiran orang itu tentang kita bisa berbeda. Ya. Kita bisa sama-sama melayani. Tapi yang lain mungkin punya agenda yang berbeda. Itu realita dalam hidup kita, bukan? Ada yang bisa mengambil keuntungan dari tengah-tengah kebersamaan kita. Integritas menjauhi kejahatan. bukan berbuat jahat, menjauhi, menghindar. Sehingga apa yang mau dilakukannya selalu dipikirkan. Kalau aku bikin gini, impact-nya apa ya? Gini, oh gak bagus. Dia gak mau. Kalau aku bikin gini, impact-nya apa? Gak bagus. Bagus sih nolong dia. Tapi nolong dia akibatnya dia buat sandungan kemari. Mendingan tidak. Itu integritas. Integritas memberi warna ketegasan di dalam kita bersikap. Sehingga kita terhindar dari menyakiti hati sesama. Terhindar dari melakukan apa yang salah. Akhirnya, karena kita terhindar tidak perlu dusta. Kalau sudah kepepet, aduh ini kita salah. Lalu orang ngomong, aduh kamu kenapa gini? Oh enggak. Kita coba nutupin kan ya. Akhirnya kita makin tidak jujur, saudaraku. Bagi saya itu miris sebetulnya. Nah disinilah sebetulnya nilai Kristen itu akan meroket ke bawah, terjun bebas. Sehingga tidak memberikan lagi nilai yang tinggi, mengakibatkan kita tidak mempunyai lagi kepekaan. Dalam mengerti apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup pengabdian pelayanan. Perlunya sebuah perkelahian terhadap gairah diri yang liar ini. Karena kita sangat bergairah dan sangat liar, bukan? Lari sana, lari sini, mau kita terlalu banyak. Di situ kita berkelahi dan bertanding. Bagaimana supaya mau kita ditaklukkan pada kehendak Allah? Ini menjadi perkelahian sengit dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih. Nah oleh karena itu Ayub digambarkan menjadi seorang yang sangat hebat dalam gambaran moralitas yang sangat kuat. Tetapi ingat tadi, dia bukan orang miskin, dia orang kaya. Siapa bilang kaya tidak bisa jujur? Siapa bilang orang jujur tidak bisa kaya? Ayub adalah satu model yang menarik, saudara. Dia kaya di dalam masanya. Kalau kita mengingat pepatah China ya, kepercayaan itu adalah modal dalam kehidupan. Itu sebetulnya falsafah dari Konfucu. Tapi jauh sebelum Konfucu bicara itu, kira-kira 500 tahun sebelum Kristus, Alkitab menunjau di sana sudah mendeteksi seluruh kata percaya muncul ratusan kali di dalam Alkitab. Tetapi sayang, orang Kristen sendiri gagal menjadi orang yang bisa dipercaya. Miris ya. Banyak orang-orang Buddha di dalam keyakinan yang begitu kuat, mereka menjaga prinsip untuk bisa dipercaya. Dan mereka tidak akan melakukan apapun yang salah. Lebih baik rugi daripada kehilangan kepercayaan. Dan mereka berhasil di kehidupannya. Orang yang dipercaya. Kalau kau mau tahu siapa kau, beranikah kau nanya orang lain, siapa kau menurut orang lain? Jangan tunjuk dirimu, aku baik, aku ini. Gampang kita memuji diri, bukan. Tapi coba orang lain menilai kita. Who are you? Mungkin kau kaget, terlalu banyak yang kita gak suka. Tetapi yang kita tidak suka, bisa jadi itu kebenaran 100%. Mungkin tidak 100% benar, tapi 50 pun sudah patut diperhatikan. Mungkin 10%, 50 juga tidak. 20%, 10% tetap menjadi sinyal bahwa ada yang salah. Sehingga kita perlu selalu. Itu sebab bagaimana kita berkelahi dalam hidup kita. Ya. Kalau saya hidup selalu saya lihat. Dan saya bukan pendeta yang baik. Dan saya akan berkelahi untuk terus jadi baik. Maka tiap ada kesempatan akan kulakukan bagaimana aku bisa jadi orang baik. Saya akan berkelahi mati-matian sampai mati. Lalu banyak yang kurang pada diriku. Dan aku belajar menyadari itu. Dan tidak akan berusaha menutup-nutupi itu. Tapi bagaimana memperbaikinya. Inilah perkelahian hidup kita yang harus kita lakoni. Yang kita jalani. Sehingga saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita menjadi kehidupan yang kuat, yang sungguh. Ayub seorang yang kaya. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Ini gambaran manis. 7 itu perfect selalu, 3 itu menang. Perempuan laki, lalu dijumlah 10. 10 itu genap, satu bilangan bulat. Mau menggambarkan betapa Ayub di dalam moral yang bagus, punya keturunan yang luar biasa. Ya, bukan banyak anak, banyak rezekinya ya. Tetapi 10 gambaran ungkapan yang diberikan itu luar biasa sekali. Lalu digambarkanlah bagaimana Ayub punya keturunan yang patut untuk menjadi keirian bagi banyak orang. Kenapa? Orang yang baik, anaknya genap. Kaya pula lagi. Terus saudara, kekayaannya dikatakan apa? Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Ya. Kemudian 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ya. Ini kalau majalah Forbes dulu ada, udah masuk list paling kaya ya. Semua masuk. 10 terkaya dunia, Ayub. He's best of the best. orang kaya yang jujur, orang kaya yang baik, orang kaya yang bermoral. Wow, apalagi yang kurang? Gak ada lagi yang kurang pada dirinya. Semua dia punya, semua dia ada. Anaknya 10, 7 laki-laki, 3 perempuan. Generasi yang menjanjikan. Ayub, siapapun pengen jadi seperti dia. Siapa yang gak rindu, saudaraku? Jadi uang banyak bisa bikin orang terpisah? Yes, karena bisa di mana saja. Uang banyak bisa bikin orang terkumpul? Yes, bisa beli apa saja. Maka uang banyak bisa jadi malapetaka, bisa jadi bahagia. Ayub adalah role model yang sulit untuk dimimpikan. Orang kaya yang jujur, orang jujur yang kaya, itu Ayub, siapa bilang tidak? Maka banggalah dirimu kalau kau bisa bermoral, banggalah dirimu kalau kau bisa jujur. Kekayaan titipan Tuhan, kapanpun dia mau berikan, itu urusan gampang. Urusan sederhana itu, saudaraku. Pengalaman hidupku mengajar padaku. Betul ketika kita lakukan apa yang Tuhan mau. Berkat itu tidak bisa kita atur. Tapi selalu ada waktu kita perlu. Tuhan membuat itu menjadi nyaman dalam hidup kita. Tuhan membuat itu menjadi indah dalam hari-hari kita. Tapi bagaimana kita berkelahi untuk sebuah hidup? Ayub memainkan perannya. Ingat, uang banyak, anak genap, tapi moral bagus. Apakah berhenti sampai situ? Enggak, ini yang mengagumkan. Karena Ayub pun punya spiritualitas yang sangat berkelas. Wow, di mana spiritualitas Ayub? Lihatlah dia, di kekayaannya selalu tersedia waktunya. Untuk mengurus 10 anaknya yang pulang dari pesta. Maklum orang kaya, tiap malam pun bisa bikin pesta. Anak-anak Ayub suka kumpulkan kawan-kawannya, bikin acara apa-acara apa. Lalu 7 adik ini tampaknya begitu kompak karena 3 adik perempuan pun diundang lalu mereka pesta sama-sama. Saudara bisa lihat, bagi saya itu menarik. Karena anak-anak laki-laki mengadakan pesta masing-masing menurut giliran. Ketiga saudara perempuan mereka pun mereka undang. Jadi giliran. Yang 3 perempuan diundang masuk ke dalam. Karena biasanya perempuan itu discriminate. Dan 7 orang bergilir selalu bikin pesta, itu jarang. Aku mau bikin, peduli amat lo mau datang apa enggak. Tapi 7 ini tampaknya, kalimat menceritakan saling bergilir, sudah bagi-bagi. Kau minggu pertama, kau minggu kedua, kau minggu ketiga, dan seterusnya. Yang 3 perempuan tidak diabaikan. Ayo saudaraku perempuan, datang di sini. Wow, hidup anak-anak Ayub luar biasa ya. Kompak lo saudara-saudara. Apa yang gak pengen punya keluarga seperti keluarga Ayub? Kalau kau bilang tidak, kalau pembohong paling besar. Semua orang pengen. Kaya, anaknya genap, baik, beriman. Waduh, paduan langka sepanjang zaman. Karena itu kalau Ayub dicobai lalu kehilangan hartanya dan dia tetap kuat. Tahu kau apa? Karena imannya, hidupnya berakar pada Tuhannya, bukan aset. Barang siapa hidupnya berakar pada asetnya, asetnya hilang, rubuhlah akar itu, ambruklah pohon itu. Barang siapa hidupnya bergantung berakar kepada Kristus, apapun di sekitarnya hilang, dia tetap berdiri dan tegak. Menjadi seperti itulah seharusnya mimpi kita dan rindu kita. Tapi kita gak bisa dapatkan itu tanpa berkelahi dalam hidup ini, saudara. Saudara harus berani berkeringat. Gak bisa seenaknya. Karena itulah keberanian kita untuk berkelahi, berani untuk berkeringat, membuat kita untuk maju dan menggapai itu. Dan itu dilakukan oleh Ayub. Maka dikatakan setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka. 7 anak giliran, 3 perempuan ikut, berarti 10 terlibat. 10-10 dipanggil oleh Ayub. Sini dulu nak. Saya mulai membayangkan saudara, keimaman Ayub. Maka Ayub datang dan memanggil anak-anak itu. Dan mengumpulkan mereka dan mendoakannya. Mari kita rekonstruksi dulu case-nya ini menjadi menarik. Ayub adalah imam atas rumahnya. Pertama, Ayub memberikan pengajaran pada anak-anaknya. Sehingga tampak pada hidup anak-anak itu. Bagaimana 7 bersaudara laki-laki saling menopang dan siap bergilir tanpa berkompetisi yang tidak perlu. Dan 3 adik perempuan, saudara perempuan dilibatkan dalam pesta itu. Ayub mendidik anaknya dengan sangat baik. Dia preach yang luar biasa. Dia imam yang luar biasa. Kalian kakak adik. Perhatikan, kalian kakak adik harus saling mengisi hidup bersama. Maka sebagai imam dia sudah mengajarkan cinta kasih dalam rumahnya. Sebagai imam dia tidak mengkompetisi anak-anaknya, satu dapat ini, lalu anak itu bersaing pada dirinya. Sebagai imam, 10 anak mendapat perhatian yang sama. Sehingga anak laki-laki tidak belajar dari papanya, sehingga mendiskriminasi anak yang perempuan. No. Mereka tahu mengapresiasi saudara perempuannya. Tidak satu pun absen diundang. Bagi saya itu mengagumkan. Maka Ayub sudah memainkan peran sebagai imam yang mendidik kesehatian, kesatuan di dalam rumah tangga bagi anak-anaknya. Ayah. Saya selalu mengatakan, to be a leader and to be a father. To be a father, you must go to be a leader. Kau harus jadi ayah yang baik, tapi pemimpin yang baik. Kau harus jadi pemimpin yang baik, tapi ayah yang baik. Banyak pemimpin yang berhasil dalam hidupnya, tapi bukan ayah yang baik dalam hari-harinya. Tapi banyak ayah yang cukup baik dalam hidup rumah tangganya, tanda petik, tapi payah kepemimpinannya. Kita mau membuat negara ini kuat, selalu perlu dua hal aspek, moralitas dan ketegasan di dalam kepemimpinan. Abai satu, berat jalannya. Kita perlu mendidik anak-anak dan memberi harapan kepada gereja supaya punya masa depan. Perlu ketegasan dan kasih sayang. Kalau saudara melihat Yesus penuh cinta kasih, yes. Ya tidak memperhitungkan apapun, yes. Tapi dia juga berhitung apapun loh, tolong hati-hati. Dia jungkir balikkan seluruh peralatan-peralatan bait Allah karena dibikin jadi rumah Bapakku kau jadikan sarang penyamun. Dia berhitung. Dia hardik. Yudas, pergilah kau. Lakukan apa yang kau mau lakukan. Yudas menjualnya dan segera pergi ke neraka. Pemimpin-pemimpin agama. Parisi-parisi, ahli Taurat, munafik kau. Kau masuk ke neraka. Matius 23 itu khotbah paling keras. Jahatmu sudah kau ke neraka. Kau tutup pula lagi pintu surga. Saudara kalau melihat sosok itu yang bicara, waduh tampaknya angkara murka luar biasa ya. Tapi di sisi lain dia bilang, biarkan anak-anak itu datang padaku. Di peluknya, anak-anak seperti inilah yang punya kerajaan surga. Wow, ini Yesus itu bukan? Yes! To be a father, to be a leader. Leader itulah yang menjadi imam, memimpin dalam rumahnya. Tidak cukup jadi ayah yang baik saja. Penting jadi pemimpin yang baik. Sehingga menjadi imam di dalam rumah. Memimpin, menggarap, menuntun, membimbing seluruh isi rumah. Mengarah kepada hidup yang semestinya. Maka apa yang dilakukan Ayub lagi-lagi? Memberikan nilai pada anak-anaknya. Dan dia tahu bagaimana mengatur anak ini. Sehingga hidup anak itu teratur. Pohon dikenal dari buahnya. Saya suka doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Bapa, aku mau supaya mereka satu. Sama seperti kita satu, begitulah mereka satu. Sehingga dunia tahu mereka adalah murid-muridku. Yohanes 17 itu doa yang paling susah dikabulkan ya. Kita lakukan dalam hidup kita. Sulitnya setengah mati. Padahal itu doa indah yang harusnya jadi mimpi kita. Kalau gereja lihat, orang lihat gereja, orang harus tahu siapa Yesus. Tapi sayang lihat gereja, orang gak tahu siapa Yesus. Karena confusing. Lihat gereja penuh dengan kekacauan, bukan? Masa isi Yesus penuh kekacauan? Kan tidak. Maka doa Bapa kami itu selalu susah ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di gereja seperti di sorga. Enggak juga. Di dalam diriku seperti di sorga. Itu pun masih enggak. Karena itu sebetulnya kita punya tanggung jawab besar. Nah Ayub, apa yang kau lihat pada anaknya, itulah bapaknya. Apa yang kau lihat pada bapaknya, itulah anaknya. Rukun, tertib. Wow. Hebat ya. Ayub tidak digambarkan poligami. Dia monogami. Sehingga dari berbagai perspektif, satu-satunya kisah di PL. Hanya kalau kisah dongeng orang bilang, ya Ayub lah. Makanya banyak sarjana-sarjana modern tidak percaya Ayub adalah the true story. Ayub ini cuma legenda cerita yang tak ada. Karena gak mungkinlah ada orang kaya, sekaligus beriman, sekaligus baik, anak-anaknya terurus, mendadak miskin, kagak gila. Gak ada itu. Susah mengerti itu. Tapi kalau menelusuri kisah Ayub, jauh daripada dongeng. Cara kaya bukan Ayub satu-satunya, Abraham juga. Hanya saja kisah Abraham ada sisi yang berbeda. Dia terjebak pada poligami yang bukan idenya. Tapi dia iakan dalam rangka membantu Allah. Celakalah semuanya. Jangan coba-coba kau bantu Tuhan. Yang ada Tuhan bantu kita. Jangan kau coba-coba berpikir kau hebat di pelayananmu. Omong kosong itu. Kalau kau mau melakukan sebuah pelayanan hanya supaya namamu tercatat di situ, demi Tuhan yang hidup, kau sudah membunuh jiwamu. Karena kau tidak akan pernah dekat dengan dia. Belajar untuk jujur dan tulus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, Ayub mendemonstrasikan itu. Ayub tidak pusing dengan hartanya karena cintanya Tuhan. Abraham pun sama. Itu sebab dia dengan rela berkata, Lot, kau pilih mana yang kau mau. Aku sisanya. Dengan segera Lot melihat Sodom Gomora. Hijau rumputnya. Banyak airnya. Seperti taman Tuhan adanya. Dan itu artinya masa depan bagi domba-domba. Kekayaan akan berlipat-lipat. Dan Lot pergi sana. Abraham itu omnya. Lot ini digedein oleh Abraham. Dan harta benda yang dimiliki Lot itu dapat dari Abraham. Tapi Abraham kasih kesempatan. Silakan kau duluan. Aku belakangan. Wow. Mencengangkan. Tapi kemudian kita tahu cerita itu bukan. Lot kaya. Tapi hancur hidupnya. Abraham. Tampaknya pilihan salah. Tapi cemerlang masa depannya. Kekayaan bukan apa usahamu. Kekayaan bukan bagaimana tempat tinggalmu. Tapi seberapa berkat Tuhan mengalir di hidupmu. Dan berapa banyak keringatmu jatuh kau kerja keras. Tapi berapa banyak kau bergantung dan mengandalkan dia. Saudara-saudara yang kekasih. Ayub memainkan perannya sebagai imam. Dididiknya anak-anak itu. Mau kau tahu kekagumanmu pada hidup Ayub? Lihat anaknya, 7 laki kompak, 3 perempuan terlibat. Wish. Itu di waktu lampau di mana wanita itu didiskriminasi, langka. Hebat loh, yang 7 betul-betul jaga adiknya. Sehingga saya gambarkan 3 adik perempuan ini bangga setengah mati ya, karena punya 7 apa jagoan yang menjaga mereka. Waduh, itu seperti anak perempuan, lo jangan ganggu-ganggu, koko gue marah. Bangga setengah mati. Tapi bukan koko yang preman, koko yang jahat. No, koko yang cinta, koko yang sayang. Ayub berhasil sebagai imam mendidik kasih sayang kekompakan pada anak-anaknya. Aspek yang kedua, Ayub juga berhasil bagaimana mendidik anaknya menikmati kekayaan dengan cara yang bertanggung jawab. Mengagumkan saudara. Kalau kita bicara kekayaan Ayub, waduh di kapital langka sekarang mah gila luar biasa itu. Udah kaya raya itu, karena ukuran dulu, ukuran ternak. Punya ternak berapa itu kekayaan. Nah Ayub ini sudah luar biasa, itu sebab budaknya tidak terbilang. Kalau bilang budaknya sangat banyak, ya sudah. Itu satu ukuran yang kaya raya itu. Itu sebab dikatakan, dia adalah orang terkaya di sebelah timur. Maka di zamannya dia orang kaya di daerahnya. Bukan saja di negaranya. Kalau itu satu benua lah itu. Asia, entah Eropa, entah Amerika, dia orang terkayanya. Hebat ya? Orang terkaya, tapi cinta Tuhan. Anaknya dipasi kekayaan, tapi disuruh bertanggung jawab memakai kekayaannya. Bagaimana Bapak tahu? Lihatlah, selesai pesta, nah itu tadi. Nak, kumpul. Kemarin kalian pesta? Iya. Berapapun uang yang kalian pakai, bisa datang lagi. Karena kita bisa cari. Tapi awas, berdosa di hadapan Tuhan, itu malapetaka. Jangan. Iya Papa, sekarang kemari. Maka apa yang dilakukan Ayub? Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Menguduskan artinya berdoa untuk mereka dan kemudian memberikan persembahan korban bakaran. Untuk apa? Kalau dalam pesta itu anakku mengutuki Allah dalam hatinya. Bagaimana bisa mengutuki sih? Iyalah namanya pesta. Kagak sadar keluar omong apa? Kan gak bagus. Namanya pesta lagi gembira-gembira maksudnya bercanda tapi jelek. Kan tidak baik. Ayo perhitungkan lu. Bagi saya Ayub yang tahu kelas. Kalau psikologi tinggi pelajarannya dia. Anakku tidak berniat bikin dosa pun bisa bikin dosa. Saya kagum loh. Berapa banyak orang tua, anak-anak kita gak mungkin lah, gak bisa lah, gak bakal begitulah. Nanti dulu. Sengaja memang dia tidak mungkin. Tergelincir dia bisa. Ada anak jadi pemakai. Bukan karena pemakai. Temannya ngumpanin dia. Dua kali diumpani, tiga kali. Dia sudah addicted, sudah kecanduan. Akhirnya dia make karena temannya ngumpanin. Kan terlalu pede sebagai orang tua. Dan kau pikir anakmu malaikatmu yang paling hebat sehingga tidak bisa jatuh dalam dosa. Naif. Engkau saja pun bisa, saudaraku. Dan anak itu bisa tergelincir. Tidak selalu karena dia mau. Makanya saya suka Paulus menasihatkan. Hati-hati terhadap pergaulan. Pergaulan yang jahat akan membuat orang jadi jahat. Hindari itu. Jauh dari situ. Nah karena itulah apa yang dilakukan. Oleh Ayub menjadi sangat mengagumkan. Seorang yang sangat futuristik. Dia gak tahu anaknya bikin dosa apa enggak. Tapi jangan-jangan mereka mengutuki Allah di dalam pesta. Tidak sengaja. Tetapi itu jadi dosa. Karena Tuhan tidak mau seperti itu. Sensitivitas spiritualitasnya tinggi setengah mati. Oleh karena itu apa yang dikatakannya? Apa yang diungkapkannya menjadi sesuatu yang sangat hebat? Dan bagaimana kemudian Ayub mengungkapkan itu? Lalu memberikan nilai-nilai itu. Karena dia berpikir mungkin saja anakku sudah berbuat dosa dan mengutuki Allah di dalam hatinya. Di ketidaktahuannya, di ketidaksadarannya dan itu pun adalah dosa. Ayub seorang yang sangat peka pada kehendak Allah. Tapi ternyata masih enggak lulus mengerti kehendak Allah. Banyak orang rasa dia ngerti kehendak Allah. Banyak pendeta rasa saya sering dengar suara Tuhan. Ayub adalah model yang paling jujur yang kutemukan. Begitu hebat moralitasnya, hebat rumah tangganya. Belum ada pendeta sekelas ini. Yang bisa kita lihat dengan mata kita. Selalu ada banyak cacat celah. Tapi rasa ngerti Tuhan, dekat Tuhan. Ayub, lihat di ujung pasal Ayub. Apa katanya? Tuhan, dalam bodohku aku berbicara. Ku cabut ucapanku. Aku tahu engkau dari apa kata orang. Sekarang aku tahu engkau karena bertemu muka dengan muka lewat panjangnya penderitaan. Duh, Ayub baru tahu toh. Yes. Hebat ya. Itu sebab di dalam tahu beragamanya, dia hati-hati, jangan-jangan anakku salah. Sekarang dia menemukan yang lebih tinggi lagi. Lebih luar biasa lagi. Lewat panjang penderitaan yang ditekuninya. Maka kaya dan miskin bukan persoalan buat Ayub. Persoalan buat Ayub adalah percaya dan beriman kepada Tuhan. Dan jadi imam bagi keluarganya. Makanya dia berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Emang kenapa? Istrinya gak kuat tinggalkan dia. Tentu kita tidak berharap rumah tangga kita seperti itu, bukan? Tapi kalau terjadi saya juga gak tahu. Mendadak suami kita jatuh gerbuk plak miskin. Istri-istri masih tetap setia gak? Halo? Setia. Cuma ada bedanya ya. Kalau dulu gak pernah ngomel, sekarang ngomel terus. Karena udah gak ada uang lagi. Dulu diem ternyata bukan baik. Setoran cukup. Begitu setoran kurang, ribut aja terus. Kenapa? Udah miskin sih suaminya. Dulu kayaknya kamu gak pernah ribut. Ya dulu kan minta apa aja ada. Damai tapi gersang. Ayub gak kuat loh. Istrinya. Buat apa kau percaya pada Allah seperti itu? Kau gila. Dia mengambil semua milik kita dan kau bilang dia Allah yang baik. Istrinya pergi. Ayub tinggal sendiri. Itu sebab orang-orang modern susah ngerti. Kenapa enggak gila ya? Orang kaya jatuh miskin aja gila. Udah kaya jatuh miskin ditinggalin bini pula. Anak mati semuanya. Ya apalagi tuh. Tapi bagi orang yang mengalami perjalanan dengan Tuhan, dia akan tahu. Dalam konteks ukuranku, banyak peristiwa yang kurasa berat dan enggak kuat lagi. Kenapa gini? Waktu aku menyerah malah persoalannya selesai. Hanya yang ku tahu cuma satu. Apa yang ku lakukan tadi, enggak tahu. Sudah hopeless, hilang harap sudah. Jengkel, marah, kesal. Why God? Ini duduk diam. Sudah enggak tahu lagi mau ngapain. Persoalan malah beres. Mataku harus melihat dan mulutku harus berucap. Ya Tuhanku, akhirnya aku tahu. diamku yang kau perlukan. Alangkah indahnya kalau aku diam dan menaruh harap padanya. Tapi aku diam dan sudah tidak punya harapan lagi. Alangkah indahnya kalau aku diam menaruh harap dan tetap melayani dia. Seperti Ayub yang tidak ternoda. Tapi boro-boro melayani dia. Sudah diam, harap pun hilang. Ayub tidak. He is a good priest. Imam yang hebat. Karena itulah saudara-saudaraku, di hari ayah ini kita mengambil tema imam keluarga. Sudahkah engkau memainkan peranmu seperti itu? Jangan kau bangga sebagai ayah atau sebagai suami hanya karena kerjaanmu bagus lalu uangmu banyak. Ayub numpuk uangnya. Dan soal itu orang di kolong langit ini banyak yang kaya. Seberapa kaya sebut kekayaanmu, kutunjukkan orang yang lebih kaya dari kau. Mau 2 kali, 10 kali, 100 kali pun banyak. Kau tunjukkan kejayaanmu, kutunjukkan lagi orang paling jaya dari kamu. Dan tidak akan berujung itu. Tapi orang bermoral. Nah, itu yang langka bukan? Orang kaya mah banyak. Maka kalau kaya jangan ngomong. Tapi cari orang baik, dengan segera bau harumnya kemana. Dia baik loh, susah cari yang baik yang lainnya lagi. Ketemu orang kaya banyak, tiap hari juga bisa. Ketemu orang baik susah. Udah nyari orang baik pun masih ketemu baik-baik. Ternyata baik-baik palsu. Orang kaya original banyak. Yang bermoral susah. Apalagi dia punya moral dan spiritual yang good. Karena banyak juga orang bermoral tapi bukan spiritual. Banyak orang gak mau ikut Tuhan. Gak ke gereja, dibilang Buddha kagak ke kuil, dibilang Kristen gak ke gereja, dibilang Islam gak ke masjid. Tapi perilakunya baik setengah mati. Bingung kan? Waduh, bantu teman, teman kenal. Allah, dia mah hebat deh. Bantu teman gak hitung-hitungan. Wah, semua orang tahu. Wah, dia hebat loh kalau gini. Tapi ya itu tadi, no spirituality. Udahlah, bagi saya hidup baik cukup. Tidak nyusahin orang lain. Falsafahnya keren. Kaya, baik. Tapi spiritual enggak. Lalu bagaimana orang Kristen? Janganlah kau dikenal karena kekayaanmu. Karena itu bersifat sementara. Berdoalah supaya kau dikenal karena moralmu. Itu akan langgeng dalam hidupmu. Lebih lanjut berdoalah kau. Supaya kau dikenal karena spiritualitasmu. Itu akan membuat kau terikat dengan Tuhanmu. Maka dengan begitulah engkau bisa membawa rumah tanggamu, keluargamu, anak-anakmu belajar kebenaran itu. Tapi kita mesti berkelahi. Saya punya harapan besar pada anak-anak. Sebagai ayah saya rindu itu. Bahkan sebelum anakku menikah pun di otakku sudah ada beban. Kalau kemudian mereka menikah punya anak, lalu itu cucuku, lalu apa yang mesti kulakukan? Sudah sini semua. Panjang hidupku hanya satu. Terpatri, kalau aku mati, anakku tahu, cucuku tahu apa yang kulakukan. Maka aku berkelahi dengan diriku, bagaimana supaya aku bisa hidup terus sampai matinya lempeng. Kagak jadi pendeta yang bengkok, nah itu mimpiku. Tiap kita harus, bukan? Tanamkan cita-cita. Bukan nanti mau beli rumah berapa, mau beli. No. Rezeki Tuhan akan kasih berapa yang ada kita bagi untuk anak-anak, bukan? Tapi bagaimana melakoni nilai-nilai tadi. Bagaimana jadi imam? Sehingga hidup kita betul-betul menjadi hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkelahi dan berjuang dalam kehidupan ini. Nah inilah yang mestinya kita jalani. Inilah yang mestinya kita lakukan dalam hidup kita. Bagaimana memenangkan pertempuran rohani yang berjalan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita mulai terus dengan serius menatap hidup kita. Berapa anak yang Tuhan percayakan dalam rumah tangga kita? Berdoalah buat mereka. Bukan supaya mereka sekedar pintar, juara di kelasnya. Jangan. Jangan berdoa supaya mereka populer, top. Jangan berdoa supaya mereka nanti ekonominya bagus. Kalaupun mau kau katakan itu belakangan lah itu. Tapi berdoalah supaya sungguh anak-anak kita jadi anak-anak yang takut Tuhan. Yang cinta Tuhan. Sehingga kalaupun mereka kerja, entah jadi apapun mereka, semua yang mereka punya, mereka tahu untuk memuliakan Tuhan. Harta mereka, kekayaan mereka, pekerjaan mereka kelak, hanya untuk Tuhan. Itu penting. Kalau sudah besar kita gak bisa apa-apa lagi. Tapi kalaupun masih agak terlambat, masih bisa uber lebih lagi. Bagaimana cara nguber keterlambatan? Kau berubah harus lebih lagi. Pada dirimu. Perubahanmu yang berkali-kali lipat akan jadi investasi bagi anakmu. Menebus keterlambatan kita mendidik anak kita. Menebus keterlambatan kita memberi model bagi anak kita. Perubahan kita yang berlipat, lipat, lipat, lipat, lipat. Itu jadi perkelahian sengit. Jangan terjebak di sana. Karena pelayanan pun ketika itu sebuah kegiatan bisa menjebak kita. Kita berputar-putar tanpa arah. Ayah, ini hari ayah. Jadilah kepala keluarga. Jadilah pemimpin. Pemimpin rohani. Seorang imam yang membawa anak-anak itu berjalan. Karena anak akan melihat figur itu. Ingat ya, anak kita gak selalu ngerti kita loh. Anak-anak belajar juga bisa terlambat. Kadang sudah kita mati, mereka baru ingat. Terus yang kekasih, banyak hal yang bisa kita pikirkan dalam hidup kita. Bagaimana kita bertanding dan bagaimana kita berkelahi dalam hari-hari kita. Kebetulan kita mampu jadi imam, model bagi anak cucu kita. Kenapa? Demi Tuhan yang hidup, dengarkan data ini. Saya tidak akan bicara angka, tetapi pemakai narkoba naik terus. Dari tahun ke tahun persentasenya naik. Jangan bilang itu anak orang nakal. Sorry, anak gereja pun banyak itu. Anak pendeta pun pakai. Dan kehancuran dalam rumah tangga bertambah. Termasuk orang yang di pelayanan terlibat. Perdak. Banyak rumah tangga berantakan. Mother's Day ini saya harap menjadi momentum kita ya. Kalau kita salah langkah baliklah. Kalau terlalu banyak waktu di luar, investasilah di rumah. Kalau terlalu jarang kita bersama-sama untuk fellowship dan melayani, kerjakanlah. Maka pada kengerian, kehancuran keluarga, meningkatnya pemakaian narkoba, dan angka-angka yang cukup signifikan di Indonesia, ditambah lagi situasi negara kita. Lalu lintas surga narkoba mana? Indonesia. Orang bilang Thailand ladangnya opium, yes, tapi end usernya di sini paling banyak. Orang bule pun pergi ke Bali untuk transaksinya lebih murah. Ditangkap 10 yang lepas 1000. Ditangkap 1000 yang lepas 100.000. Nakutkan ya. Tapi apa yang kau takutkan kalau engkau imam yang baik? Apa yang kau takutkan kalau kau imam yang benar? Apa yang kau takutkan kalau kau imam yang sungguh? Bawa keluargamu, tatang dia. Mungkin ada waktu anak itu jalan salah. Seperti Billy Graham. Franklin pernah pemakai narkoba. Orang kaget, gila anaknya Billy Graham kok pakai narkoba. Yes. Papa mama terus sampai akhirnya anak itu kembali. Sudah kembali terus dan jadi pendeta. Pendeta pun bisa salah ya. Tapi pendeta yang baik selalu sadar kesalahan dan memperbaikinya. Kalau enggak sadar, kalau terus-terus menerus pak, memang dari dulu jelek, cuman kamu aja ketipu. Ya. Rick Warren, kesedihan yang mendalam. Anaknya memang depres sejak lahir. Dari masa kanak-kanak terus berproses. Hanya dia bunuh diri. Nangis ya. Aduh Rick Warren hatinya lembut gitu, kok bisa begitu ya. Orang ini humble loh. Tapi kejadian. Ketika Tuhan mengukir kita. Tuhan menjaga kita. Saya dijaga Tuhan lewat sakit saya. Saya bersyukur. Hingga banyak keterbatasan yang mengikat aku karena sakitku. Harus berkata, terima kasih Tuhanku, ini duriku. Karena aku harus jujur, ini membuat aku harus ingat banyak hal. Tuhan baik, Tuhan akan baik pada kalian semua. Karena itu, kalau ada duri di hidupmu, jangan marah pada Tuhan. Ingat, tapi lihat itu, perhatikan itu. Jadilah imam yang sungguh. Kalau terlalu mudah hidupmu, semuanya gampang kayaknya. Hati-hati. Engkau sedang berjalan di jalan licin itu. Jangan sampai kau terjatuh. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Bagaimana menjadi imam yang sungguh itu. Kalau sebentar anak-anak kita besok apa mengapresiasi. Saya harap ini hari ayah kan sudah kesekian ya. Hari ayah. Tapi saya selalu berpikir apakah kita berubah dalam hidup kita. Apakah kita menggumuli hari-hari kita. Apakah kita merasakan kehadiran itu secara penuh. Saya pikir ini jadi penting, saudaraku. Ya, sehingga momentum hari ayah selalu kita pakai untuk mengkoreksi diri, khususnya para ayah. Istri-istri, ini hari punya kesempatannya ngomong satu kalimat pada suami. Apa? Kurang pada papa satu ini. Silakan ngomong. Berikan titipan satu, biarkan ayah jadikan itu PR. Tapi tolong jangan ada istri yang ngomong papa. Ini kan hari ayah, kata Pak Pendeta ngomong satu, aku cuma mau ngingetin ayah, uang belanja kurang. Sorry, kalau itu tutup dulu itu. Jangan kau diskusikan di sini itu. Ya, ada yang jauh lebih bermutu. Bukan itu. Ya. Anak-anak mau titip satu sama papa. Papa, aku satu. Papa kalau ngomong sih oke lah. Tapi jangan bentak-bentak dong, aku jadi takut. Tiap keluarga kan unik-unik ya. Tapi kalau ada satu kebanggaanmu pada papa, sebut ya. Papa kami bangga ini. Kasih dululah bangganya, baru permintaan belakangannya. Jangan minta melulu bangganya juga, enggak repot juga kan. Kasihan ntar bapaknya down semua lagi ya. Papa bangga, papa gini. Tapi boleh enggak ini? Mama juga ngomong, Pak aku juga bangga kamu suamiku begini. Tapi tolong dong Pak yang satu ini. Oke? Just one ya. Jadi pikirkan istri-istri baik ya. Dan just one tidak tergapa. Bukan urusan uang belanja, bukan urusan hadiah, permata. Jangan bilang papa waktu itu kan janji. Mau ke Amerika belum jadi-jadi, kapan dong? Tolong jangan di sini tuh. Ya itu kalau itu dianulir ya permintaan itu. Siap ya? Dan ayah tadi ingat, jadi imam yang baik. Berdoa untuk anak-anakmu. Kita tidak selalu bisa seperti Ayub kumpulkan anak-anak begitu. Era kan berubah. Anak satu kuliah, satu pergi apa, juga gak gampang bikin kumpulkan ya. Tetapi kita juga di dalam doa, kita selalu mendoakan mereka. Bukan bagaimana sukses studi mereka, bukan sekedar bagaimana karirnya. Tapi bagaimana pelayanan mereka, sikap hidup mereka bertuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021-392-4229, 021-392-4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.